بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد ini adalah majlis yang kelima dari majalis Ramadan dan kita masih membahas karamah bagi orang-orang yang berpuasa. Karamah yang keenam ialah bahwasanya orang-orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan. Seperti yang disebutkan dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Lis-sha'imi farhatani yafrahuhuma idza aftara fariha bi fitrihi." وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ. Sesungguhnya orang yang berpuasa itu memiliki dua kebahagiaan yang dia bersuka cita, berbahagia pada dua keadaan di atas. Yang pertama ialah إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ بِفِطْرِهِ. Ketika dia buka puasa, dia akan berbahagia, bersuka cita dengan iftarnya. Dan yang kedua, wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumih. Dan apabila dia berjumpa dengan Rabb-nya, dia akan berbahagia dengan puasa yang dia lakukan. Ini karamah khusus untuk orang yang berpuasa. Adapun orang-orang yang mengamalkan amal-amal yang lainnya selain puasa, dia akan merasakan bahagia ketika dia bisa menunaikan amal itu dengan benar, dengan penuh keikhlasan. Tetapi untuk orang yang berpuasa, dapat dua kebahagiaan. Bahagia ketika buka puasa, dan bahagia ketika berjumpa dengan Rabb-nya. Karamah yang ketujuh adalah, disebutkan di dalam sebuah hadis dari Ummu Umar Al-Ansariyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah masuk menemui Ummu Umarah, lalu Ummu Umarah mempersiapkan makan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul mengatakan, "Kuli, silakan kamu juga ikut makan." Katanya Ummu Umar, "Inni sha'imah." Sesungguhnya aku sedang berpuasa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Inna sha'ima tusalli 'alaihi al-mala'ikatu idza ukila indahu hatta yasruhu warbama qal hatta yashba'u." Sesungguhnya orang yang berpuasa itu para malaikat akan bersolawat kepada dia ketika ada makanan yang dimakan di sisinya hingga mereka selesai makan, atau belum mengatakan hatta yashba'u, hingga mereka kenyang. Hadis ini menjelaskan kepada kita, ini disebutkan dalam Sunan Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis hasan. Hadis ini menerangkan kepada kita, barakallahu fikum, keutamaan karamah khusus bagi orang yang berpuasa. Dia berpuasa, tapi dia memberikan makanan kepada orang lain hingga mereka kenyang atau hingga mereka selesai makan. Keutamaannya ialah para malaikat bersolawat kepadanya. Dan pengertian salawat malaikat kepada hamba Allah ialah mendoakan rahmah, mendoakan maghfirah, mendoakan kebaikan kepada Bani Adam. Rabbi ighfirlahu warhamhu. Ya Allah ampuni dia, rahmati dia. Zahir hadis ini terkait dengan puasa sunnah. Min babi aula, lebih-lebih lagi ini puasa Ramadan, puasa fardu. Nah, keutamaan ini dikarenakan dia begitu sabar, dia begitu tabah, dia begitu kuat menjalankan puasanya. Walaupun di sekitarnya ada orang-orang yang sedang makan, ini itu puasa sunnah. Atau dia mengerjakan puasa yang wajib, puasa qadha, atau puasa nadhar, atau puasa kafarah. Atau mungkin puasa Ramadan ketika keluarganya yang gak berpuasa, mereka makan. Dia tetap melaksanakan puasanya, di sampingnya ada orang yang makan, bahkan dia yang ngasih makan kepada mereka yang memang gak berpuasa. Ini pahalanya sangat besar, dikarenakan kesabarannya, dikarenakan ihtisabnya dia. Dikasih pahala yang besar, para malaikat bersolawat kepadanya. Yang ke-8. Orang yang berpuasa Ramadan secara khusus akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Azza wa Jalla. Karena memang siam Ramadan secara khusus sebab seorang hamba diampuni dosanya seperti yang disebutkan yang lalu. Dalam Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang puasa Ramadan karena iman dan ihtisab, maka diampuni untuk dia apa yang telah lalu dari dosa dia. Ini karomah yang luar biasa. Dosanya diampuni dengan semata-mata dia puasa. Dia enggak makan, dia enggak minum, dia enggak mengumpul istrinya dari mulai fajar sampai maghrib karena iman, karena ihtisab, imtithal, melaksanakan perintah agama puasa Ramadan semata-mata itu. Diampuni dosanya oleh Allah. Dosa-dosa yang telah lalu. Luar biasa. Karamah yang ke-9 adalah bahwasanya Ramadan, bulan Ramadan adalah syahrul mubarak. Bulan yang penuh dengan berkah. Dibuka padanya pintu-pintu surga. Ditutup padanya pintu-pintu neraka. Dibelenggu para setan, setan pembangkang. Ramadan adalah musim ibadah. Bulan-bulan ibadah kepada Allah Azza wa Jal. Sehingga di bulan Ramadan pada umumnya seorang muslim itu memiliki semangat yang lebih dalam beribadah kepada Allah. Maka seyogianya seorang muslim mengambil kesempatan ini untuk meningkatkan iman dan takwa dia kepada Allah. Ramadan syahr ibadah. Bulan ibadah. Ramadan syahrul taqwa. Bulan ketakwaan kepada Allah. Ramadan bulan-bulan untuk menggapai pahala besar dari Allah. Pahala besar yang disiapkan oleh Allah Azza wa Jal. Dan menggapai maghfirah dari Allah Azza wa Jal. Jangan sampai tersibukkan dengan perkara duniawi. Melupakan kesempatan emas meraih pahala besar selama Ramadan. Disebutkan dalam Sahih Muslim. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu kata Rasulullah SAW, "Idza ja'a Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidhas syayatin." Ketika datang Ramadan, dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka dan dibelenggu setan pembangkang. Semua orang yang masuk Ramadan dengan menyambutnya dengan gembira, dengan sukacita, dengan ibadah, dia akan merasakan berkahnya Ramadan. Barokah pada amalnya, barokah pada keimanan dan ketakwaannya, dan juga subhanallah barokah pada rezekinya, barokah pada keduniaannya. Semua itu ketika dikerjakan dengan iman dan wahtisaba. Barakallahu fikum. Karamah yang ke-10. Pada bulan Ramadan ada suatu malam yang dikatakan sebagai malam qadar, Lailatul Qadar. Yang dikatakan khairum min alfi syahrin, lebih baik dari 1000 bulan, dinaskan dalam Al-Quran di Al-Qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadr khairum min alfi syahr. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencarinya, bersungguh-sungguh untuk mencarinya pada 10 hari yang terakhir Ramadan. Ini merupakan karomah yang luar biasa bagi orang yang berpuasa, dikasih kesempatan untuk beribadah kepada Allah, di satu malam dan pahalanya begitu besar, lebih baik daripada 1000 bulan. Itu luar biasa dan hanya diberikan kepada umat ini saja. Karma yang ke-11 dan yang terakhir adalah bahwasanya karomah orang-orang yang berpuasa tidak hanya diraih dan didapatkan oleh yang puasa saja, tetapi juga diraih oleh siapa saja yang memberikan andil sumbangsih, ikut berandil terkait dengan puasa. Ada pahala iftarus shaim, memberi buka puasa bagi orang yang berpuasa, besar pahalanya. Memberikan bantuan-bantuan kepada yang berpuasa, ini semuanya mendapatkan keberkahannya, mendapatkan karomahnya, mendapatkan pahalanya. Disebutkan dalam hadis dalam Sunan Tirmidzi, beliau mengatakan hasan sahih dari sahabat yang mulia Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man fattara shaiman kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'a." Barang siapa yang memberi makan iftar orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan seperti pahala yang puasa tadi, hanya saja dengan tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa sedikit pun. Sehingga karomahnya bukan semata-mata pelaku puasa, tetapi yang memberikan andil, memberikan sumbangsi, memberikan bantuan-bantuan kepada orang yang puasa pun juga mendapatkan karomahnya, pahalanya. Apalagi ketika dia menggabungkan dua-duanya, puasa iya, membantu juga iya, maka semua pahala diraih selama dia ikhlas lillahi tabaraka wa ta'ala. Sehingga banyak sekali sesungguhnya karomat bagi yang berpuasa. Karomah pada duniawiyahnya, karomah pada kesehatannya, karomah pada agamanya, karomah pada segala sesuatunya. Sehingga betul-betul puasa ini membawa berkah. Maka mari bersama-sama kita manfaatkan sebaik mungkin kesempatan Ramadan untuk meraih karomat sebanyak-banyaknya, meraih pahala sebesar-besarnya, meraih faedah puasa sebesar-besarnya pula. Dan terus berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah Azza memberikan kekuatan kepada kita, taufiq wal hidayah, sehingga terus kita di atas iman dan taqwa, di atas amal yang saleh lillahi tabaraka wa ta'ala. Dan terus mohon kepada Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita kesehatan dan ketabahan dalam menghadapi wabah COVID-19 ini, dan semoga Allah Azza wa Jalla segera mengangkatnya dari muka bumi ini. Amin ya rabbal alamin. Semoga manfaat. Semangat terus, jangan lengah dan jangan membuang kesempatan emas ini. Mari bersemangat dan bersama-sama berlomba-lomba mengejar karomah dari Allah Azza wa Jalla yang dipersiapkan untuk para shaimin. Naktafi lahuna, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.